نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد فأيها الإخوة رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا الحمد لله kembali lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk kita dan juga nikmat memanfaatkan waktu luang guna hal yang bermanfaat. Fa barakallahu fikum, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kembali kita sambung materi kita dalam babul fikih, yaitu tepatnya pada kitab Taisir Al-Allam Syarhu Umdatil Ahkam, di mana barakallahu fikum kita telah sampai dan akan memasuki bab baru. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis terakhir pada babul istiqabah, di mana bab tersebut juga masih dalam rangkaian dalam lingkaran kitab Thaharah. Hadis yang menceritakan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu dan juga para sahabat beliau melewati dua kubur. Allah Subhanahu wa taala menyingkap sitarnya sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan dua penghuni tersebut sedang merasakan azabul qabr. Mereka pun mendapatkan azab tersebut bukanlah sebabnya karena dosa yang besar, dosa yang remeh lah, namun justru kedua penghuni kubur tersebut dikarenakan dosa yang ringan, dosa yang sepele, dosa yang mudah untuk dihindari. Namun justru karena dosa-dosa tersebut dianggap remeh sehingga itulah menjadi salah satu mereka diazab di dalam kuburannya, yaitu dosa ketika tidak berhati-hati, tidak menjaga diri dari yang namanya najis, dan juga dosa sering berbuat namimah, melakukan adu domba antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Baik, barakallahu fikum. Dan juga pada pertemuan sebelumnya ada beberapa ikhtilaf yang kita telah ketahui bersama, telah kita pelajari bersama. Salah satunya di mana terjadi ikhtilaf di antara para ulama apakah sang mayit, seorang yang telah meninggal, apakah masih bisa mendapatkan pahala dari orang yang masih hidup. Artinya seorang yang masih hidup ini memang dia persembahkan ibadah tersebut, kurbah tersebut, ataupun tatawu tersebut dia lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada orang yang telah mati, sehingga orang yang masih hidup meniatkan melakukan ibadah mewakilkan orang yang telah meninggal. Di mana di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya hal yang demikian memang warid linnusus, ada nas yang mendatangkan menjawab hal tersebut adalah hal yang sahih. Namun Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya walaupun memang hal yang demikian ada nas yang datang padanya, namun yang Hal seperti ini bukanlah min nahjis salaf, bukan termasuk jalannya para ulama salaf. Dan tentunya mengikuti jalannya para salaf ini lebih afdol wa aula, harus lebih diutamakan, harus lebih diprioritaskan, sehingga tentunya tetap dan kita lebih memilih jalannya para salaf, tidak perlu melakukan hal yang demikian walaupun memang sah-sah saja. Baik, itu dia faedah dari hadis yang terakhir. Maka insyaallah taala pada kesempatan di sore hari ini bismillah kita akan masuk pada bab baru yaitu babus siwak, bab tentang bersiwak. Baik, qala al muallif rahimahullah as-siwaku bikasris sin ismun lil'ud alladhi yutaw sawwaku bihi. As-siwak bikasrah sinnya si, yaitu nama batang pohon. Siwak aslinya adalah batang pohon. Alladhi yutasawwaku bihi, yang dipakai untuk bersiwak, menggosok gigi. Walil fi'li alladhi huwa dalkul asnani bil'ud au nahwihi, yaitu dengan cara dalkul asnan, menggosokkan gigi dengan batang siwak tersebut. Gunanya apa? Fungsinya apa? Qala litadhhaba as-safrata wal awsakha, supaya warna kuning dari gigi dan juga kotoran yang menempel pada gigi tersebut terangkat, hilang. Wa liyutahhira al-famma wa yufsilu as-sawab, dan juga dapat menyegarkan mulut. Wa yufsilu as-sawab, dan juga dengan bersiwak ini tentu di situ terdapat pahala. Seorang bisa meraih pahala hanya dengan melakukan siwak, suatu hal yang ringan. Baik, lantas mengapa babu siwak ini juga dicantumkan pada kitab ut-taharah, kitab tentang bersuci? Baik, qala al-muallif rahimahullah munasabatu dzikrihi huna, korelasi atau keterkaitan bab siwak disebutkan di sini masih dalam lingkaran kitab ut-taharah, karena annahu min sunanil wudu wa min at-taharatul muraqqabu fiha wa min at-taharatil muraqqabi fiha, karena yang namanya bersiwak ini salah satu sunnah berwudu. Sunnah-sunnah wudu salah satunya adalah siwak. Dan siwak ini adalah salah satu bersuci yang dihasung seorang untuk melakukannya. Fahuwa ahadu abwabi kitabit taharatil muqaddam, di mana siwak masuk dalam bagian wudu. Sedangkan wudu juga telah disebutkan pada awal kitab taharah. Itulah mengapa demikian dicantumkan juga bab tentang siwak pada kitab taharah. Karena bersiwak sendiri adalah sunnah seorang ketika berwudu. Qala wa fihi minal fawaid ma yafutul hasru minan nadhafah wassihhah, dan juga ketika seorang melakukan siwak, seorang bersiwak, ini tentu banyak sekali faedah yang ia dapatkan. Minan nadhafah, ini contohnya seperti bersih, wassihah, ada sehat. Waqat'ir raihatil kariha, menghilangkan aroma atau bau yang kurang sedap pada mulut. Wa thayyibil fami, menyegarkan nafas. Wa tahsilis sawabi wattiba'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan bersiwak seorang bisa meraih pahala. wattiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan melakukan siwak sudah berapa faedah yang seorang bisa raih dan dapatkan dengan amalan yang satu ini? Dapat kebersihan, kesehatan, menghilangkan bau, menghindarkan nafas, dan yang paling penting ialah melakukan suatu ibadah, mendapatkan pahala, dan juga merupakan salah satu bentuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian pendahuluan dari bab siwak. Baik, maka sekarang kita baca hadis pertama tentang siwak. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah lewat penjelasan pada pertemuan sebelumnya, di mana pada hadis ini menggunakan sigah mu'an'anah, ada kata annya, an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, sekiranya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salatin, maka aku akan memerintahkan, menyuruh mereka untuk bersiwak, 'inda kulli salatin, setiap mau melakukan salat. Sekiranya tidak memberatkan umat, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap mau sholat. Taib al-ma'na al-ijmali, makna umum global dari hadis ini menunjukkan ialah min kamali nushin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihil khaira li ummatihi, berupa bentuk sempurnanya nasihat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga merupakan bentuk kecintaan beliau terhadap kebaikan untuk umatnya. Wa ragbatihi ay yaliju kullababin, dan juga hasungan beliau yaitu ingin mengantarkan umat ini, memasukkan mereka pada setiap pintu, ya'udu alaihim bin naf'i, setiap pintu di mana ketika mereka masuk pada pintu tersebut pasti pulang membawa manfaat, liyanalu kamalas sa'adah, supaya mereka bisa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan yang sempurna. Anhasahum ala tasawuf, salah satunya pada bab ini, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam mendorong, menghasung, membawa umatnya untuk masuk pada bab bersiwak, sehingga manfaat akan kembali pada umat itu sendiri ketika melakukan siwak ini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam lima alima min kasrati fawaidis siwak wa asari manfaatihi ajilan wa ajila, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling tahu betapa banyak faedah yang terkandung dalam bersiwak, dan juga asarnya, bekasnya, manfaat di dunia maupun di akhirat kelak. Kada yalzam ummatahu bihi inda kulli wudu'in aw salatin. Saking beliau tahu betapa banyak faedah yang terkandung dalam bersiwak ini, hampir-hampir beliau sallallahu alaihi wasallam mengharuskan umatnya untuk melakukan siwak ketika hendak berwudu ataupun sholat. Karena dalam sebagian riwayat disebutkan lafaz inda kulli wudu'in. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap hendak berwudu. Namun pada kitab ini disebutkan dalam riwayat dengan lafaz inda kulli sholatin, ketika hendak mau melaksanakan sholat. Walakin likamali syafaqatihi wa rahmatihi. Namun memang karena kesempurnaan kasih sayang dan juga lemah lembut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, khafa ay yufarridahu Allahu alaihim. Beliau khawatir Allah Subhanahu wa taala akan mewajibkan perkara tersebut pada umat ini. Fala yakumu bihi. Kemudian umat ini banyak yang tidak melakukannya, tidak menegakkan perintah tersebut. Fayasamu, akhirnya malah umat ini bukan mendapat pahala, malah banyak yang melakukan dosa karena meninggalkan perintah kewajiban. Seandainya memang siwak itu diwajibkan dan diharuskan, ya, seperti itu. Namun memang karena bentuk kesempurnaan kasih sayang dan juga lemah lembut sallallahu alaihi wasallam terhadap umat ini, beliau khawatir bersiwak ini menjadi salah satu mafruḍah, hal yang diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan maka tidak boleh ditinggalkan. Lantas kalau banyak yang meninggalkan perkara hal yang wajib, maka bukanlah umat ini malah menggapai banyak pahala, justru malah menumpuk dosa. Seperti itu. Famtana'a min fardhihi 'alaihim khaufan wa isfaqan. Makanya beliau ingin mencegah supaya salah satu amalan ini tidak diwajibkan. Khaufan wa isfaqan, karena beliau takut dan juga karena sayang beliau terhadap umatnya. Wa ma hadha raggabahum fihi wa haddahum alaihi. Namun di samping itu beliau tetap menghasung, mendorong, memotivasi umat ini untuk melakukan siwak, untuk tetap bersiwak. Makanya di sana ada beberapa waktu yang memang afdol jika seorang melakukan siwak ini, seorang bersiwak. Ada waktu-waktu tertentu di mana seorang bisa mendapatkan banyak faedah dan banyak pahala sekaligus. Baik, itu dia tadi makna global dari hadis ini. Karena kita tahu di mana disebutkan di sini laula an asyuqqa ala ummati, menunjukkan betul-betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir, takut kalau seandainya tidak memberatkan umatku. Menunjukkan di situ beliau sayang, khawatir siwak ini memberatkan umatnya. Barakallahu fiik. Kemudian faedah dari hadis ini, ada di sana beberapa faedah yang kita bisa petik dan ambil dari hadis yang pendek ini. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Taib qala ma yu'khadu min al hadis, faedah yang dapat dipetik dari hadis ini. Al awwal istihbabus siwaki wa fadlihi. Di mana siwak ini adalah hal yang mustahab, menunjukkan istihbab, hal yang dihasung. Wa fadlihi, menunjukkan hampir siwak ini mencapai pada derajat al-fard alladhi balagha bihi darajatal wajibati fi thawab. Namun demikian, walaupun siwak ini amalannya dia tidak sampai derajat wajib, namun dari sisi pahala ia sama pahalanya ketika seorang melaksanakan ibadah yang wajib. Walaupun amalannya sendiri bukanlah suatu yang al-fard, bukan suatu kewajiban, namun derajat pahalanya sama ketika seorang melakukan hal yang wajib. Jadi faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, ta'akkudu masyru'iyatis siwaki indal wudu'i was-shalah. Penegasan disyariatkannya siwak ini indal wudu'i was-shalah, ketika berwudu maupun ketika sholat. Sehingga tidak mengapa sebelum berwudu bersiwak. Ketika qomat ditegakkan, sebelum imam mengucapkan takbiratul ihram, kita pun lagi bersiwak. Semakin banyak kita melakukan amalan dan semakin bagus amalan itu kita lakukan, maka semakin banyak pula tentunya pahala yang kita dapatkan. Qala Ibnu Daqiqil 'Aid, sini akan sedikit dijelaskan oleh Imam Daqiqul 'Aid. Asirru anna ma'murun wa kull halatin min ahwalit taqarrub ila Allah azza wa jal innama takunu fi halati kamalin nadhafah. Jadi kata Ibnu Daqiqil 'Aid, rahasianya anna ma'murun, kita ini diperintahkan untuk bersiwak. Dan setiap kondisi, setiap keadaan, min ahwalit taqarrub ila Allah, di mana kita mendekatkan diri kepada Allah, baik itu dalam sholat, dalam sujud sendiri, maupun dalam doa, rasa harap kita, rasa takut kita, seluruh kondisi kita ketika melaksanakan ibadah yang taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, innama takunu fi halati kamalin nabuh. Ini hanya bisa kita lakukan pada posisi kita betul-betul bersih, suci. Ini dia kata Ibnu Daqiqil 'Aid, rahasianya. Mengapa kita diperintahkan untuk bersiwak setiap hendak wudu maupun setiap hendak sholat? Karena yang namanya setiap kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, innama takunu fi halatin nadhafah, fi halati kamalin nadhafah, harus dalam keadaan betul-betul bersih, betul-betul suci. Makanya kita dianjurkan untuk bersiwak, salah satu bentuk kesempurnaan kita membersihkan diri, khususnya pada bagian mulut. Liibhari syarafil ibadah, karena untuk menunjukkan betapa mulianya, betapa agungnya suatu ibadah. Makanya harus ketika hendak melakukan ibadah betul-betul dalam keadaan yang fresh, keadaan yang bersih. Wa qila inna dzalikal amra yata'allaq bil malik. Dan juga dikatakan bahwasanya bersiwak ini perkara yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Malik, sang penguasa secara langsung. Fa innahu yata'azza birraihatil karihah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan merasa terganggu dengan adanya aroma yang tidak sedap dari mulut seorang hamba. Inilah makanya kita diperintahkan untuk bersiwak. Salah satu hikmahnya demikian, supaya kita pun tidak mengganggu Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, mulut kita tidak ada lagi aroma yang kurang sedap. Begitupun kita telah mensucikan, membersihkan diri secara sempurna ketika bertaqarrub kepadanya. Qala Sun'ani, taib. Ini kemudian dijelaskan oleh lagi al-Imam As-Sun'ani, wala yab'adu anna sirra majmu'ul amraini al-madhkuraini. Dan tidak jauh bahwasanya rahasia di balik bersiwak ini itu terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Demikian bunyi, begini. Man akala sauma awil basala awil karasa fala yakrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bunyinya, barang siapa yang dia makan bawang merah, bawang putih, maupun daun bawang, bawang-bawangan ini, fala yakrobanna masjidana, maka jangan sekali-sekali ia mendekati masjid kita. Baik, kalau secara bahasa ditinjau dari lafadznya, yakrobanna, situ ada nun taukid, menunjukkan berarti memang hal yang ditekankan. Kalau perintah berarti perintah yang ditekankan. Nah, di sini larangan. Fala yaqrabanna, maka jangan coba-coba. Jangan sekali-sekali ia mendekati. Jangankan masuk, mendekati pun dilarang. Mengapa? Fa innal malaikata, karena para malaikat tata'adza, mereka merasa terganggu, merasa terugikan dengan hal-hal yang mengganggu manusia. Sehingga kalau orang lain terganggu dengan aroma yang tidak sedap dari mulut kita sendiri, misalkan orang lain merasa terganggu, sedangkan ini dalam kondisi mau menegakkan sholat, maka jangan kita pikir cuma orang lain kok, yang penting saya tidak mengapa. Lah, jangan sampai situ pikiran kita. Yang kita harus ketahui, ketika orang lain terganggu sebab diri kita, maka disitulah para malaikat pun merasa terganggu. Para malaikat pun resah. Para malaikat pun merasa dirugikan. Karena ini kondisinya mau mendekatkan diri, mau menambah kedekatan kita kepada Al-Malik. Dan juga tadi disebutkan wakilah bahwasanya perkara bersiwak ini itu langsung berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mulut kita tidak dalam kondisi yang fresh, masih kotor misalnya, atau beraroma yang tidak wangi, tidak sedap, maka Allah pun Subhanahu wa taala merasa terganggu dengan diri kita. Tabarakallahu fikum, itu faedah yang kedua. Menjelaskan bahwasanya bersiwak ini walaupun tidak wajib, namun di sana dia sunnah muakkadah, sunnah yang sifatnya dihasung, ditekankan untuk dilaksanakan. Barakallahu fikum. Faedah yang ketiga dari hadis ini, fadlul wudu'i was salati al musta'mal ma'ahuma as-siwaku. Menunjukkan tentang keutamaan sholat maupun keutamaan wudhu yang apalagi sebelumnya menggunakan siwak. Wudhu saja sudah ada fadilahnya, sholat saja sudah ada fadilahnya. Nah, ini jika kedua amalan tersebut digandengi, diiringi, dibarengi dengan siwak, maka tentu akan lebih banyak pahala yang bisa diraih. Tapi faedah yang berikutnya, faedah yang keempat, annahu lam yamna min faradis siwaki illa makhafatal masyaqqah fil qiyami bihi. Bahwasanya tidak ada yang mencegah ataupun yang menghalangi kewajiban siwak ini kecuali satu, yaitu rasa berat untuk menegakkan amalan ini. Kayaknya tadi di hadis disebutkan, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, menunjukkan hal ini hampir sampai derajat wajib. Namun karena ada satu illah, satu alasan ini, yaitu umat akan keberatan. Makanya perkara bersiwak tidak sampai diwajibkan. Dari sini kita juga secara global bisa mengambil faedah bahwasanya tentang kemurahan agama kita ini. Kemurahan agama Islam dan juga kasih sayangnya terhadap para pemeluknya. Jika di sana memang ada perkara yang akan memberatkan mereka, tentunya hal tersebut tidak akan dilaksanakan, tidak akan diwajibkan. Namun kan memang yang namanya amalan ibadah, suatu hamba itu dengan hamba yang lainnya ya tafawat, bertingkat-tingkat. Ya, barang siapa yang imannya memang tebal, tinggi, takwanya kuat, tentu akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuknya melakukan amalan-amalan yang soleh, sekalipun itu amalan yang ringan, sekalipun itu hanya amalan yang kecil. Namun ya, jika ada memang qadarullah, seorang hamba imannya tipis, imannya kecil, takwanya kurang kuat, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan amalan yang kecil, Allah Subhanahu wa taala tidak mudahkan bagi dia untuk melakukannya. Fa nas'alullaha as-sadat wa taufiq li salihil amal. Baik, itu tadi faedah yang keempat. Karena rasa takut memberatkan umat, akhirnya perintah untuk bersiwak ini tidak sampai pada derajat wajib. Dan faedah yang berikutnya, faedah yang kelima. Kamali syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi wa khaufuhu alaihim. Kesempurnaan lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wa khaufuhu alaihim, dan rasa takut memberatkan umat ini kepada mereka. Kemudian anna syar'a yusrun la usra fihi wa la masyaqqata. Bahwasanya syariat agama Islam ini adalah hal yang mudah, hal yang tidak berat, hal yang ringan. La usra fihi, tidak ada rasa berat di dalamnya. Wala masyaqqata, tidak ada hal yang menyusahkan. Jika memang kita mau mendalami syariat agama ini dengan baik dan benar, sesuai dengan nahjis salaf, jalannya para salaful ummah. Tapi kemudian annadar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini faedah yang penting, termasuk kaedah di dalam agama Islam. Kaedahnya annadar al mafasid, bahwa mencegah kerusakan muqaddamun ala jalbil masalih, ini lebih diutamakan, lebih dikedepankan, lebih diprioritaskan daripada mendatangkan kebaikan. Menghindari kejelekan itu lebih utama daripada mendatangkan kebaikan. Ya, kita lihat, kita sesuaikan pada hadis ini, di mana yang namanya bersiwak itu suatu kebaikan tentunya. Namun di sisi lain, jika memang kebaikan ini harus diwajibkan, tentu akan memberatkan. Disinilah mafasid yang terjadi, memberatkan umat. Sehingga dalam dua kondisi ini kita kembali pada kaidah syariat, bahwasanya mencegah keburukan itu lebih baik daripada mendatangkan kebaikan. Walaupun memang siwak baik, apalagi sering-sering kali kita lakukan, namun karena nanti khawatirnya di sana memberatkan, akhirnya siwak pun tidak jadi diwajibkan. Ini salah satu bunyi syariat, walaupun di sana memang ada kaidah-kaidah yang lain tentunya. Jika ada bermacam-macam masoleh, kita mengambil masoleh yang paling tinggi, kebaikan yang paling tinggi. Dan jika di sana bertabrakan beberapa keburukan, kefasikan, kerusakan, yurtakabul adana minal mafasid, kita mengambil keburukan yang paling rendah risikonya. Salah satunya ini, mencegah keburukan itu dikedepankan daripada melakukan hal yang baik. Wa hadhihi qa'idatun 'azimah nafi'atun jiddan. Ini adalah kaidah yang betul-betul agung, sangat-sangat bermanfaat. Fa inna syari'al hakima taraka fardhas siwaki 'alal ummah ma'a ma fihi minal masalihil 'azimah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha hakim, maha bijak, itu meninggalkan kewajiban untuk bersiwak terhadap umat ini. Padahal di dalam amalan bersiwak tersebut ada al-masalih al-azimah, ada kebaikan yang begitu besar juga. Khasyata ay yufridahullahu alaihim fala yakumu bihi. Karena takut Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan amalan yang satu ini, nanti akhirnya ujung-ujungnya umat pun tidak melaksanakannya. Fayahsulu alaihim fasadun kabirun bitarkil wajibatis syar'iyyah. Akhirnya ketika itu tidak bersiwak, mereka malah mendapatkan fasadun kabir, kerusakan yang besar. Bitarkil wajibah, dengan meninggalkan hal yang wajib secara syariat. Makanya kaidahnya tadi berbunyi demikian, anna dar al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan itu lebih baik daripada melakukan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mencegah lebih baik daripada mengobati, mungkin kalau ini dalam bahasa kita. Namun ini lebih bagus, lebih tepat, kaidah syariat. An-nadar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Fabarakallahu fikum. Itu tadi beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis yang pertama dalam bab siwak. Kemudian kita akan lanjut masuk pada hadis bab ini. Hadis yang kedua. Qala al-muallif rahimahullah an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashusufahu bis-siwaki. Dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radiyallahu anhuma berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari tidur malam, yashusufahu bisiwak, beliau selalu menggosok di mulutnya dengan siwak. Dari hadis yang pertama, perintahnya ketika hendak wudu maupun sholat. Hadis yang kedua menunjukkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan siwak ketika bangun dari tidur malam. Dari sini kita telah mengetahui tiga waktu yang aula, yang utama untuk bersiwak. Taib, pendek saja makna ijma' maupun faedah dari hadis ini, maka kita selesaikan. Qala al-ma'na al-ijmali min mahabbati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lin-nadhafati wa karahatihi lir-raihatil kariha. Termasuk cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan dan bencinya beliau terhadap bau yang kurang enak. Kana idza qama min nawmil lailil tawil alladhi huwa madhannatu tagayyuri raihatil fan. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidur malam yang panjang, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membenci berbincang-bincang setelah waktu isya, sehingga memang tidur beliau panjang, beda dengan kita yang sekarang dengan segala kekurangan tentunya, di mana seringkali kita sering melewati malam dengan berbincang-bincang, apalagi dengan suatu hal yang kurang yanfa'. Inilah bedanya kita. Semakin kesini, semakin tipis imannya, semakin kecil, semakin sedikit ilmunya. Fanas'alullaha as-salama wal 'afiyah. Tapi dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun dari tidur malam yang panjang, di mana waktu tersebut adalah rotasi waktu ini berubahnya aroma dari mulut seorang, dallaka asnanahu bisiwak, ketika itu beliau menggosok giginya dengan siwak, liyak ta'ar raihata, supaya baunya hilang, wal yansya ba'da mughalabatin naum, dan langsung segar, langsung semangat, padahal sebelumnya masih terselimuti rasa ngantuk. Alal qiyam, dan juga bisa mendorong, menghasung seorang untuk lebih fokus menegakkan sholat malam, manakala ia bangun dari malamnya tersebut langsung bersiwak, sudah hilang bau aroma tidak sedap dalam mulutnya, kemudian juga memberikan semangat, bisa mendorong seorang lebih fokus ketika menegakkan sholat malam. Li'anna min khasa'isis siwak aydan at-tanbihu wat-tansyitu. Ini salah satu kekhususan khas dari bersiwak juga, yakni at-tanbihu wat-tansyit, bisa memberikan rasa yang lebih perhatian dan juga memberikan rasa semangat. Makanya tadi dibilang betapa banyak faedah yang terdapat dalam bersiwak ini. Makanya hampir-hampir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkannya terhadap umat. Namun karena ilah yang tadi satu itu, rasa takut beliau, sehingga tidak beliau wajibkan bersiwak pada umat ini. Padahal di sana banyak sekali faedahnya. Tema yukhad minal hadis al-awwal, ta'akkudu masyru'iyatis siwak ba'da naumil lail. Ditekankan bersiwak ketika bangun dari tidur malam. Wa illatuhu annan nauma muktadun litaghayyuri raihatil fam. Alasannya karena ketika bangun dari tidur malam, di situ bau mulut pun sudah berubah. Walaupun memang sebelum tidur mungkin kita menggosok gigi, namun ketika bangun dari tidur bau mulut pun berubah kembali. Wasiwaku huwa alatu tanzifatin tanzifiyatin, dan siwak salah satu alat yang bisa membersihkan dan menghilangkan bau tersebut. Walihada fa innahu yusannu inda kulli taghayyurin, makanya disunnahkan setiap berubah kondisi dari aroma mulut kita, disunahkan untuk bersiwak. Faedah berikutnya, ta'akkudu masyru'iyatis siwak inda kulli taghayyuri karihin lil fam. Kalau tadi ketika bangun dari tidur, ini faedahnya ditekankan bersiwak ketika setiap berubah aroma pada mulut. Akhdan minal makna sabi, mengambil makna pada hadis ini yang telah lewat. Kemudian faedah yang terakhir, faedah yang ketiga dari hadis ini, masyru'iyatun nadhafah ala wajhil umum, disyariatkannya memang bersih secara syariat. Ala wajhil umum, secara umum, secara menyeluruh. Wa annaha min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ini juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minal adabis samiyati, dan termasuk adab yang luhur. Barakallahu fik, sehingga selesailah kita dari membaca dua hadis beserta masing-masing dari faedah dari dua hadis tersebut. Di sini kita mau menyelipkan suatu faedah juga, di mana ada di sana waktu-waktu yang disunahkan untuk bersiwak. Di antaranya tadi yang sudah lewat dari hadis ini, ketika hendak sholat, ketika hendak berwudu, ketika bangun dari tidur malam. Kemudian juga di sana ada yaitu disunahkan bersiwak ketika membaca Al-Quran. Salah satunya ketika membaca Al-Quran. Sehingga sudah beberapa yang kita kumpulkan. Ketika hendak sholat, ketika hendak wudu, ketika bangun dari tidur, ketika berubahnya bau mulut, kemudian ketika membaca Al-Quran, kemudian salah satu sunnahnya yaitu ketika hendak masuk ke rumah. Ketika kita dari luar mau masuk rumah, salah satu sunnahnya diantara juga membaca doa, juga disunahkan untuk bersiwak. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Maka kita cukupkan dulu sampai pada dua hadis ini di pertemuan sore hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. فنكتفي بهذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.